Menambah sepi hati yang lawan. Ku teringat saat itu dengan wajah yang tertunduk, engkau tinggalkan diriku. Masih begitu membayang. Meski malam kian mengelam, ku teringat saat itu masih sempat kau lontarkan dalam senyum jada hati. Oh mengapa kita mesti berpisah? Sebagai anak manusia.